Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihih kitab Jaza'i Shayd bab lubs al-khaffain lil-muhrimi idza lam yajid an-na'laini. Bab memakai dua khuf bagi seseorang yang muhrim apabila tidak mendapati na'lun, sandal. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, yang diperintahkan kepada al-muhrim terkait dengan alas kaki ialah lubsun na'lain. Yang diperintahkan, yang dianjurkan itu yang sunnah ialah memakai dua na'lun. Na'l itu yang di bawah mata kaki, apapun bentuknya. Yang kedua adalah larangan seorang muhrim memakai khuf ketika ihram. Larangan seorang muhrim memakai khuf. Al-khuf itu yang di atas mata kaki. Pembahasan yang ketiga adalah bagaimana kalau seseorang yang muhrim itu tidak mendapati na'lun. Bab ini tegas menjelaskan ketika orang yang muhrim tidak mendapati na'lun, maka dipersilahkan memakai khuf. Tayyib, yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama adalah memakai khuf secara mutlak ataukah khufnya dipotong sampai di bawah mata kaki. Kebolehan memakai khuf ketika tidak ada na'lun itu kebolehan secara mutlak ataukah dengan persyaratan, persyaratannya ia dipotong, khufnya dipotong sampai di bawah mata kaki. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berpendapat diperbolehkan memakai khuf secara mutlak tanpa harus dipotong. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur fuqaha, mereka mempersyaratkan khufnya dipotong hingga di bawah mata kaki. Ya, jumhur fuqaha mempersyaratkan khufnya dipotong sampai di bawah telapak mata kaki. Wa hadha huwa rajih. Pendapat jumhur yang rajih dikarenakan hadis Abdullah bin Umar yang akan kita baca nanti dan telah lewat penyebutannya juga. Difahami ya? Ada mafhum. Ini khulasahnya. Kita baca hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Al-Walid wa Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi, masyhur dengan sebutan Abu Al-Walid At-Tayalisi, Hisham bin Abdul Malik. Qala haddatsana Syu'batu, Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti Abu Bustam. Qala akhbarani Amr ibn Dinar, Syu'bah meriwayatkan dari Amr bin Dinar, juga meriwayatkan dari Amr bin Murrah. Qala sami'tu Jabir ibn Zaidin, قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال. Berkata Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بعرفات. Aku mendengar Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم berkhutbah di Arafat. Di antara isi khutbahnya adalah, man lam yajidin na'laini fal yalbasil khufain. Barang siapa yang tidak mendapati dua na'lun, sandal, fal yalbasil khufain, maka silahkan dia memakai khuf. Dijelaskan tadi kalau na'lun alas kaki yang di bawah mata kaki. Kita biasa menggunakan sandal. Khuf alas kaki yang sampai menutupi mata kakinya. Yang tidak mendapati na'lun silakan memakai khuf. Wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil. Dan barang siapa yang tidak mendapati sarung, izar, kain ihram yang disarungkan, falyalbas sarawil, silakan memakai sarawil, celana panjang yang lebar, lil muhrim, ini untuk orang muhrim. Dipahami ya? Pada hadis Ibnu Abbas ini, Nabi kita Muhammad SAW menggunakan bahasa umum. Siapa yang tidak mendapati sandal silakan pakai khuf. Hakadha mutlaqan. Difahami dari situ, yang afdal, yang sunnah pakai na'lun. Difahami dari sini pula, tidak boleh menggunakan khuf selama ada sandal. Nas hadis menyebutkan ketika tidak ada na'lun silakan menggunakan khuf. Hadis ini mutlak. Tidak ada persyaratan potong. Paham ya? Mutlak tidak ada padanya persyaratan memotong khufnya. Dari sinilah sebagian ulama, Imam Ahmad dan selain beliau, berpendapat pakai saja khuf dengan tanpa dipotong. Hadis yang kedua nanti dari Abdullah bin Umar lebih menegaskan ada penjelasan potong sampai di bawah mata kaki. Maka Ibnu Hadis Ibnu Abbas mutlak. Hadis Ibnu Umar muqayyad. Kaidah usul fikih mengatakan al-mutlaq yuhmal ala al-muqayyad. Baik. Di sini ada pembahasan yang kedua. Pada kata-kata wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil. yang tidak mendapati izar, silakan menggunakan sarawil. Dipahami dari situ, yang diperintahkan, yang disunnahkan ialah menggunakan kain ihram yang disarungkan. Wabeh. Juga dipahami dari situ, larangan menggunakan sarawil bagi laki-laki. Dan itu ditegaskan pada hadis setelahnya. Jangan menggunakan sarawil. Larangan. Nas hadis yang dibahas sekarang, ketika tidak ada izar, silakan pakai sarawil. Pembahasannya adalah, untuk sarawil, dipotong, dilepas jahitannya, supaya berubah menjadi sarung, ataukah dipakai sebagaimana adanya? Tadi kan dalam masalah sandal, enggak ada sandal, pakai khuf. Khuf dipotong, sampai di bawah kaki, selesai. Itu yang rajih. Sekarang masalah sarawil. Tidak mendapati izar, silakan menggunakan sarawil. Sarawilnya dilepas jahitannya, supaya menjadi kain biasa tak berjahit, ataukah dipakai apa adanya? Juga ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, ini pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wahual asah inda syafi'iyah, pendapat yang paling sahih di kalangan syafi'iyah, ialah jawazu labsi sarawil bighairi fatqin. Boleh menggunakan, memakai sarawil dengan tanpa melepas jahitannya. Jadi apa adanya. Langsung pakai sarawil tanpa dilepasi jahitannya. Ini pendapat jumhur ulama. Dasarnya adalah lafaz hadis di atas umum. Yang tidak mendapati izar, silakan pakai sarawil umum. Dan tidak ada riwayat yang lain yang menjelaskan potong jahitannya. Tidak ada. Kalau terkait dengan na'l dan khuf, ada keterangan yang lain, hadis yang lain yang meminta, menyuruh dipotong. Untuk izar dan sarawil tidak ada. Maka menggunakan keumuman lafaz, kemutlakan lafaz hadis. Yang tidak mendapati izar, silakan pakai sarawil. Dipakai apa adanya. Tanpa dilepasi jahitannya. Itu pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, Imamul Haramain dan sejumlah ulama, mengatakan dilepas jahitannya. Silakan menggunakan sarawil, tapi dengan persyaratan dilepas jahitannya. Jadi jahitannya dilepasi dulu, sudah sampai menjadi kain besar. Sarawil itu lebar ya, lebar sekali. Jadi ketika dilepas jahitannya, menjadi kain yang membentang lebar begitu. Ini dipakai kayak sarung. Pendapat yang ketiga, menyatakan tidak boleh pakai sarawil secara mutlak. Dilarang menggunakan sarawil secara mutlak. Ini pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah. Ini juga pendapat Imam Malik. Barakalawfikum. Yang rajih pendapat jumhur ulama. Yang rajih pendapat jumhur ulama, ketika tidak mendapati izar, silakan menggunakan sarawil apa adanya, tanpa dilepasi jahitannya. Dengan dhahir hadis, barakalawfikum. Ini untuk kaum laki-laki. Ya, perempuan dibahas kemarin tidak ada masalah. Mereka dianjurkan menggunakan sarawil, menggunakan jubah panjang, ila akhiriha, yang dibahas sebelumnya. Hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Yunus. Qala haddathana Ibrahim ibn Sa'ad Zuhri. Qala haddathana ibn Shihab Az-Zuhri Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Az-Zuhri. An Salim huwa Salim bin Abdillah bin Umar An Abdillah radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya ma yalbasul muhrimu min athiyab apa yang dipakai oleh seorang muhrim dari pakaian yang ada ini. Faqala maka belum mengatakan la yalbasul qamis. Jangan menggunakan qamis. Pakaian panjang yang dijahit sesuai dengan badan. Wala al-amaim, jangan menggunakan imamah, sorban. Wala sarawilat, dan jangan memakai sarawil. Nas, larangan. Walal burnus, jangan menggunakan burnus. Jubah yang ada penutup kepalanya. Ada namanya burnus. Wala sauban masahu za'faran wala waras. Jangan pula menggunakan pakaian kain yang tersentuh oleh minyak za'faran dan minyak waras. Tidak boleh menggunakan pakaian yang kena minyak wangi ketika ihram. Belum mengatakan setelah itu, wa illam yajid na'laini, bila tidak mendapati dua na'lun sandal, fal yalbasil khuffain, silahkan memakai khuff. Ada keterangan, wal yaqta'huma, dan hendaklah dia memotong dua khuff tadi, hatta yakuna asfala minal ka'bain. Sehingga dua khuf itu lebih di bawah mata kaki. Ada lafaz ini. Yang di atas enggak ada lafaz ini, hanya mengatakan mal lam yajidin na'laini falyalbasil khuffain. Begitu saja. Yang sekarang ada kata-kata wal yaqta'huma, dipotong hingga di bawah mata kaki. Maka hadis Ibnu Abbas yang di atas namanya mutlak. Hadisun mutlak. Yang setelahnya hadisnya Abdul bin Umar namanya muqayyad, ada qaidnya. Kaidah usul mengatakan hadis yang mutlak dibawa pada makna muqayyad. Maka Abdullah bin Umar menjelaskan hadis Ibnu Abbas. Bukan semata-mata silakan menggunakan khuf, tapi dengan ketentuan khufnya dipotong sampai di bawah mata kaki. Difahami insyaallah ya. Hadza mafhum. Intaha. وقال رحمه الله تعالى باب إذا لم يجد الإزارة فليلبس السراويل باب bila tidak mendapati izar silakan menggunakan sarawil. Dibahas tadi pendapat jumhur ulama ialah menggunakan sarawil apa adanya dengan tanpa dilepas jahitannya. Wahur rajin. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة yang sebelumnya شعبة بن حجاج قال حدثنا عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya berkata khatabana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi Arafat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami di Arafat. Faqala beliau bersabda, "Man lam yajid al-izara falyalbas as-sarawil." Barang siapa yang tidak mendapati izar kain ihram yang disarungkan, falyalbas sarawil. Silakan menggunakan memakai sarawil. Wadih. Dan ini umum, ya, tidak ada riwayat yang lain yang menjelaskan harus melepas jahitannya. Maka pendapat yang sahih, pendapat jumhur, menggunakan sarawil ala haliha, sebagaimana adanya dengan tanpa dilepas jahitannya. Dan ini untuk laki-laki. Wa man lam yajidun 'alain falyalbas al-khuffain. Dan barang siapa yang tidak mendapati na'lain, dua sandal, silahkan menggunakan dua khuf. Selesai. Taqaddama ma'akum hadza qabla. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala babu lubsi silahi lil muhrim. Bab memakai senjata bagi orang yang ihram. Terkait dengan masalah ini, barakallahu fikum, yang sunnah, as-sunnah fi hadhihi al-mas'alah, la yalbasul muhrimus silah. Seorang yang muhrim tidak boleh menggunakan atau memakai senjata. Ini gue masalah. Baik. Dikecualikan barakallahu fikum apabila dikhawatirkan musuh. Idza khashil adu. Apabila dia khawatir ada musuh yang menyerang. Ini harus ada indikasi kuat. Mekah bakal diserang, Madinah bakal diserang, maka diperbolehkan untuk membawa senjata bagi orang yang muhrim. Barakallahu fikum. Ringkasnya adalah ketika kondisi aman, maka orang yang muhrim tidak boleh membawa senjata. Yang muhrim, ya, tidak boleh membawa senjata. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ikrimah, dan berkata Ikrimah, idza khasyyal aduwa labisa silah. Apabila dia takut musuh, maka boleh menggunakan memakai senjata. Qal waftada, kata Ikrimah, dan dia dengan itu membayar fidyah. Silakan menggunakan silah, silakan memakai senjata, tapi yang pakai senjata membayar fidyah. Kata Al-Bukhari rahimahullah, walam yutaba alaihi fil fidyah. Ikrimah tidak diikuti oleh yang lain dalam pembahasan fidyah. Supaya dipahami, dari asar Ikrimah ada dua hal. Yang pertama adalah menegaskan orang yang ihram tidak boleh memakai senjata kecuali ketika takut musuh. Boleh, ya? Yang kedua, bagi yang menggunakan senjata, yang memakai senjata harus bayar fidyah. Ini dari asar Ikrimah. Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan, untuk masalah memakai senjata, benar. Jangan pakai senjata, kecuali takut musuh. Untuk membayar fidyah, tidak. Itu maknanya. Hanya Ikrimah yang punya pendapat seperti itu. La yutaba alaih. tidak diikuti oleh orang lain, pendapat yang lain tentang masalah ini. Hanya Ikrimah yang punya pendapat fidyah. Barakallahu. Artinya yang benar tanpa membayar fidyah. Jadi ketika ada orang yang berihram, ketika ihram membawa senjata, ini dilarang. Dilarang dia. Diperbolehkan kalau takut musuh. Bagi muhrim yang menggunakan senjata, bagi muhrim yang memakai senjata, apakah bayar fidyah? Yang rajih tidak bayar fidyah. Yang rajih tidak bayar fidyah. Barakallahu. Difaham ya? Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ubaidullah an Israel an Abi Ishaq an al-Bara radhiyallahu anhu al-Bara bin Azib semoga Allah meridainya i'tamara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzil-Qa'dah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah pada dzil-Qa'dah ini umratul qada fa'aba ahlu Makkah an yada'uhu yadkhulu Makkah hatta qadahum fa'aba ahlu Makkah, maka orang-orang Makkah ketika itu enggan ayyada'uhu membiarkan Rasul yadkhulu Makkah, masuk Makkah hatta qadahum hingga mereka, hingga Rasul mengadakan perjanjian dengan ahlu Makkah. Apa isinya? La yudkhilu Makkah tasilahan, Rasul tidak boleh memasukkan senjata ke kota Mekah ila fil qirab, melainkan dimasukkan dalam kirbah-kirbah, tempat-tempat air dimasukkan, tidak boleh ditampakkan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, khulafanya adalah orang yang ihram tidak boleh menggunakan senjata, boleh menggunakan senjata ketika sangat-sangat diperlukan, seperti takut musuh dan semisalnya. Baik, bagi yang membawa senjata ketika ihram, pendapat yang sahih tidak membayar fidyah. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.